Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sangat banyak nusus, dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, mempelajari Alkitab wassunnah. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, orang yang berilmu. Yang ini tentunya perlu untuk senantiasa kita ingatkan satu dengan yang lain, agar kita bisa mengamalkan salah satu bagian dari agama yang mulia ini, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Terlebih di zaman-zaman seperti ini, di zaman fitan, banyak fitnah, banyak kesamaran, na'am, banyak syubhat. Tentunya bagi kita terlebih ahlus sunnah, semakin bersemangat di dalam mengkaji agama ini. Karena dengan menuntut ilmu, seorang akan mendapatkan kebaikan, semua kebaikan, baik kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat, baik kebaikan jiwa atau kebaikan jasad. Karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam bersifat umum dalam sabda beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan ya pada orang tersebut, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap apa? Agama. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam tidak membatasi kebaikan apa, namun disebutkan secara umum siapa yang Allah kehendaki kebaikan, demikian. Ya. Yaqulul ulama, ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kebaikan yang dimaksud adalah mada umum sifatnya. Ya. Wabillahi taufiq. Di majelis yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kita akan masuk pada salah satu bab, salah satu masalah muhimmah yang sangat penting, yaitu pembahasan tentang ta'rif iman, pengertian iman, hakikatul iman, hakikat iman. Nah, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran dan apa? Sunnah. Pembahasan ini sangat penting, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Di antara sebabnya kenapa ini penting untuk kita pelajari, awalan yang pertama, karena kita diperintahkan untuk beriman. Ya, kita diperintahkan untuk apa? Beriman. Mestinya kita harus tahu apa itu iman. Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang beriman. Mestinya kita harus tahu apa itu makna iman, hakikatul iman. Di dalam surah Al-Asr yang sering kita baca, sering kita dengar tentang orang-orang yang selamat dari kerugian, Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu salihat, dan dia beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kemudian dia saling nasihat-menasihati dengan al-haq, kebenaran, dan saling nasihat-menasihati dengan apa? Kesabaran. Iya. Di dalam surah ini Allah menyebutkan sebagian dari keutamaan orang-orang yang beriman, yaitu mereka diselamatkan dari mana? Khusran, kerugian. Tentunya kita bertanya dan wajib bertanya, wajib belajar, iman itu apa? Yang bagaimanakah iman yang menjadikan seorang itu diselamatkan? Iya. Taib, agar kita betul-betul mengerti hakikat. Wabillahi taufiq. Sebab yang kedua kenapa pembahasan ini penting, karena banyaknya orang-orang yang sesat di dalam memahami apa? Iman. Ya, adanya orang-orang yang menyimpang, ya, di dalam mendefinisikan, di dalam menjelaskan al-iman, di dalam memahami iman. Taib, seperti orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij, wal Mu'tazilah, Rafidhah, Jahmiyah. Naam. Ini kelompok-kelompok ini di antara kelompok-kelompok yang juga menyimpang dalam babul iman, dalam masalah apa? Iman. Naam. Sehingga sangat mengkhawatirkan ketika seorang, ya, terbawa kepada pemahaman-pemahaman mereka, menyangka dirinya sudah beriman dengan sesuai atau sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya, dan sudah merasa dia telah melaksanakan iman, namun ternyata sesungguhnya, ya, iman yang dia lakukan itu, yang dia sangka, ya, telah dia penuhi, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, penting bagi kita untuk, ya, mempelajari bab ini dengan kita membaca Alkitab wassunnah dan juga penjelasan para ulama kita. Taib, dan di antara perkara yang juga menunjukkan pentingnya pembahasan ini, kita dapatkan kitab-kitab akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang membahas masalah ini. Ya. Kita baca kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad misalnya yang ada di hadapan kita ini. Bayyana al-imam anil iman wa haqiqatih. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan tentang iman wa haqiqatuhu, hakikat iman. Demikian pula kitab-kitab akidah yang lain. Ya. Aqidatus Salaf Ashabul Hadis li Al-Imam Abi Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i. Kita dapatkan beliau juga menjelaskan tentang hakikatul iman dan menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang dalam bab ini. Kitab Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, salah seorang ulama Malikiyah. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani sampai mendapatkan julukan Malik Saghir, Imam Malik Saghir, karena luasnya ilmu dia. Kana ya'ti au kana ba'da Imam Malik, beliau sesudah Imam Malik cukup lama. Namun karena beliau memiliki ilmu yang luas sampai mendapatkan julukan mata Malik Saghir. Di dalam kitab beliau, dalam Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, yang ini yu'tabar termasuk di antara kitab-kitab akidah salaf, menjelaskan tentang apa? Iman. Dan sebut kitab-kitab akidah yang lain, didapatkan para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Sehingga ikhwatil kiram rahimahullah rahimahumullah, ya, ini menunjukkan betapa pentingnya bab ini. Kita baca keterangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, apa kata beliau rahimahullah di dalam syarah atau dalam usul sunnah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankusu kama jaa fil khabari akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wal iman, iman itu adalah qawlun, ucapan, wa amalun, dan juga apa? Amalan. Demikian Imam Ahmad menjelaskan tentang hakikatul iman. Iman adalah qawlun, ucapan, wa amalun, dan juga apa? Amalan. Yazidu wa yankusu, bertambah dan berkurang. Kemudian beliau sebutkan dalil, kama jaa fil khabar, sebagaimana datang dan disebutkan di dalam khabar, di dalam hadis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minin, sesempurna-sempurnanya kaum mukminin imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik apa? Akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurnanya dari kaum mukminin iman mereka adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, demikian Imam Ahmad ya menjelaskan tentang hakikatul iman dalam beberapa kalimat yang telah kita dengar bersama. Bismillah. Baik. Kita baca keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Fal imanu qawlun wa amalun. Iman adalah qawlun wa amalun, ucapan dan apa? Amalan. Nah, kalau kita membaca ibarat, ibarat para ulama salaf, nah, sepintas seperti berbeda, tetapi sesungguhnya ya muttafiqah, muttahidah, sama, tidak ada perbedaan. Ada ulama yang mengatakan iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan dan apa? I'tiqad, keyakinan. Ada di antara ulama yang mengatakan iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan apa? Amalan, perbuatan. Nah terus di mana keyakinan itu i'tiqad? Kok tidak disebut seperti di sini Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan al-iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan apa? Amal. Apakah i'tiqad itu tidak masuk di dalam apa? Iman? Jawabannya tidak. Naam. Karena para ulama faham apa yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Ya, sebagaimana juga bisa kita ketahui dari kalam beliau yang lain. Jadi ketika kita dapat nusus ucapan salaf yang menjelaskan iman itu adalah qaulun, ucapan, dan apa? Amal. Maksudnya ya, ini mujmalan, secara mujmal. Adapun secara rinci, qaul yang dimaksud adalah qaulul lisan wa qaulul qalbi. Ucapan lisan dan ucapan apa? Hati. Amal juga demikian. Amalul lisan wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Amal di sini masuk amal hati, amalan lisan, dan juga amal mada jawarih. Maka masuk di dalamnya lima perkara. Ketika Imam Ahmad mengatakan iman itu qawlun wa amalun, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, maksudnya qawlul qalbi, ucapan hati, ya, wa qawlul lisan, dan ucapan apa? Lisan. Kemudian amal, amalul qalb, amalan hati, amalul lisan, amal lisan, dan amal mada? Jawari, amalan badan. Nah, sebagaimana lisan memiliki qaul, hati juga apa? Yaqul. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata dalam ya, jiwa-jiwa mereka. Nah, ya. Taib. Fa al-qalb bisa juga berbicara, ya. Tetapi ketika diitlakkan qaul demikian, ya, yang pertama kali terbayang adalah qaulul lisan. Ya. Hati ada amalan, ada ucapan, ada niat, ya. Ada tawakkul, tawakal kepada Allah, ada khauf, ya, rasa takut, warroja. Ini semuanya amalan-amalan ada qalb, amalan-amalan hati, al-haya, ya. Makanya dalam hadis dikatakan al-haya'u minal iman. Taib. Ini qaul. Jadi qaul masuk di dalamnya qaulul qalbi wa qaulul lisan. Dan amal yang dimaksud adalah amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih. Naam. Oleh karena itu Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali ketika memberikan penjelasan atas ucapan Imam Ahmad, ya, kata Syekh Rabi, fal imanu qaulun wa amalun. Kata Imam Ahmad, iman adalah ucapan dan amal, perbuatan. Maksudnya qaulul qalbi, ucapan hati, wal lisan, dan ucapan lisan, ya. Wa amalul qalbi, dan amalan hati, wal jawarih, dan amalan jawarih, masuk juga lisan di situ. Naam, demikian Syekh Rabi menjelaskan. Jadi ucapan salaf ketika mengatakan iman itu qaulun wa amalun, ya, jangan dibayangkan amalan hati tidak masuk. Ya, itu sesuatu yang ma'ruf. Ya. Hati itu sesuatu yang apa? Harus ada. Oleh karena itu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sungguh saya memang menyangka tidak ada yang bertanya tentang masalah ini sebelum engkau. Engkau yang akan bertanya tentang masalah ini kepadaku. Karena saya tahu min hirsika alal hadis, karena semangat engkau di dalam hadis. Kemudian Nabi mengatakan, ya, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan, lisan mengatakan la ilaha illallah. Namun cukupkah dengan lisan? Tidak. Nabi mengatakan mukhlishan min qalbihi, ikhlas dari dalam apa? Hatinya. Naam. Oleh karena itu ketika ulama salaf mengatakan iman itu qaulun wa amal, masuk di dalamnya semua tadi. Qaulul lisan wa qaulul qalbi, ya. Amalul lisan wa amalul jawarih wa yani badan wa amalul qalbi. Nah, au taqul, atau kata Syekh Rabi, engkau bisa juga mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah qaul, ucapan, wa amalun, dan perbuatan, wa i'tiqadun, dan juga apa? I'tiqad. Keyakinan. Walhamdulillah. Jadi ibarah salaf, ya, itu ada beberapa ibarah yang semuanya kembali pada makna yang sama. Nah, di antaranya dua ibarat tadi. Qaulun wa amal, qaulun wa i'tiqadun wa amal. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara penjelasan para ulama tentang hakikatul iman, iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadza huwal imanu inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah iman, ya, menurut ahlus sunnati wal jamaah. Taib. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mudahkan kita meyakini dan memahami makna iman sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram dan para sahabatnya. Jadi iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali akan menyebutkan orang-orang yang menyelisihi dalam bab ini. Namun kita sebutkan dulu dalil i'tiqad ahli sunnah. Taib. Apa dalil yang menjadi landasan dan sandaran ahlu sunnah wal jamaah di dalam meyakini iman seperti yang telah kita sebutkan tadi? Asy-Syaikh Ahmad Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan sebagian dalil, taib, dalam matan dikatakan kama ja'a fil khabar, sebagaimana datang di dalam khabar, dalam hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minin, yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik mana? Akhlaknya. Taib. Hadis ini ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya, dalam salah satu kitab yang beliau beri judul Kitabus Sunnah. Jadi di dalam Sunan Abi Dawud, ya, ada Kitabut Thaharah, ada Kitabus Shalah, ada Kitabus Zakah, ada kitab yang diberi judul dengan Kitabus Sunnah. Kitab apa? As-Sunnah. Seperti ini, Usulu As-Sunnah. Jadi memang kitab itu, ya, berisi hadis-hadis yang menjelaskan tentang i'tiqadat, keyakinan-keyakinan ahlu sunnah, diantaranya keyakinan tentang iman, ya, tentang iman. Babun, apa judul bab di dalam kitab Abu Dawud? Babun ad-dalilu ala ziyadatil iman wa nuqsanihi. Ya, ini hadis dijadikan dalil oleh ahlu sunnah sebagai dalil bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Demikian judul bab yang disebutkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Ad-dalil, dalil ala ziyadatil iman, dalil bahwasanya iman itu bertambah, wa nuqsanihi, dan iman itu apa? Berkurang. Iya. Dari mana ikhwatil kiram? Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kaum mukminin tidak sama derajatnya, ya atau tidak? Nabi mengatakan yang paling sempurna iman seseorang. Berarti ada yang paling sempurna, ada yang apa? Yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya apa? Lagi. Berarti iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Yazidu, bertambah sehingga dia berada pada tingkatan yang tinggi, wayang kusu, dan berkurang sehingga berada di tingkatan yang di bawahnya. Naam. Wabillahi taufiq. Demikian pula dari hadis ini dalil bahwasanya amalan soleh menjadi sebab iman itu apa? Bertambah. Di antara amalan soleh adalah al-khuluq, akhlak. Ya. Ketika Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik apa? Akhlaknya. Idzan diambil kesimpulan hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya, untuk menjelaskan bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, dan sebab bertambahnya iman adalah amalan mada soleh. Di antara amalan soleh adalah mada al-khuluq, akhlak yang baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang lain, nah ini dalil yang pertama. Hadis Abu Dawud, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Wa fi riwayah bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini, wa hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, sebagiannya dalam sahih Bukhari, sebagiannya dalam sahih Muslim, dan lafaz yang muttafaq alaih yang disepakati adalah al-imanu bid'un wa sittun syu'bah. Naam. Adapun al-iman bid'un wa sab'un syu'bah, ini bukan lafaz muttafaq alaih. Tetapi semuanya riwayat-riwayat yang sahihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabi mengatakan iman itu 70 sekian cabang. Dalam sebagian riwayat 60 sekian cabang. Ya. Taib. A'laha, yang paling tingginya dari cabang-cabang iman adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Berarti iman itu terdiri dari ucapan. Ya atau tidak? Ucapan, qaul, la ilaha illallah, harus mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan, tidak beriman. Walaupun hatinya meyakini, misal. Fa Abu Talib masalah, Abu Talib misalnya. Nah, dia tahu bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam ala al-haq, wa dinuhu haq. Ya. Tetapi ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat ini, qul ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia enggan, aba wastakbar, enggak mau. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang apa? Kafir, mata alal kufri, karena tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sehingga penting untuk diketahui ikhwatil kiram, fa al iman, iman itu terdiri dari amalan lisan berdasarkan hadis ini. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah mada imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Ini berarti iman terdiri dari amalan, amalan badan, menggerakkan tangan ya, mengambil apa? Duri, mengambil halangan dari jalan. Ya, berarti iman terdiri dari amalan badan. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari apa? Iman. Dan al haya' letaknya di mana? Al qalb. Ya, dalam hati. Termasuk bagian dari iman adalah amalul qalbi, amalan apa? Hati. Maka ini ikhwatil kiram, di antara ya dalil yang sangat kuat, di antara dalil yang sangat tegas yang menunjukkan iman itu tidak cukup dengan lisan saja. Sebagaimana iman itu tidak cukup dengan tasdik saja, tetapi iman itu harus terdiri dari qaulun wa amalul jawarih wa i'tiqadun. Harus ada tiga ini semuanya. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Belum lagi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang demikian banyak, ya. Namun kita cukupkan dua hadis ini. Hadis Abu Dawud, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, dan hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sesuatu yang sangat jelas ini, sesuatu yang sangat wadih ini, ya, sangat jelas. Karena siapapun yang membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan mendapatkan Islam itu dalam keadaan terang benderang. Naam. Seperti Nabi mengatakan, taraktukum alal bayda, saya tinggalkan kalian dalam keadaan kalian mendapatkan sesuatu yang jelas, terang, ya. Sampai Nabi mengatakan lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya. Ditinggalkan Islam dalam keadaan jelas, dalam keadaan wadih, dalam keadaan tidak samar, ya. Dan tidak ada yang menyimpang dari sesuatu yang telah jelas ini kecuali dia akan binasa. Naam. Wadih jelas. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita dari muhdatsatil umur. Sesuatu yang sudah jelas. Dan Nabi juga mengingatkan di sana banyak jalan-jalan yang menyimpang. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Tidak ada jalan yang menyimpang kecuali telah dijelaskan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, secara umum Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena segala sesuatu yang baru dari agama ini, ya, diyakini itu bagian dari agama, diyakini itu ya taqarrabu bihi ilallah, mendekatkan diri kepada Allah padahal tidak diajarkan oleh Rasul, maka itu semuanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu mada dhalalah, sesat. Naam. Termasuk dalam bab ini, dalam bab iman, ada orang-orang yang menyimpang. Ada orang-orang yang ya yazighu an dinir rasul, menyimpang dari agamanya siapa? Rasul. Maka seperti dikatakan oleh Nabi, la yazighu anha illa halik. Orang memilih jalan menyimpang mesti akan binasa, halik. Salah di dalam memahami iman, ya, rusak hatta amaliyahnya, ucapannya rusak, perbuatannya rusak, ya. Wabillahi taufik, sebagaimana i'tiqadnya juga rusak. Taib, seperti diantaranya orang-orang khawarij, orang khawarij misalnya, ya, menyimpang dalam bab iman, ya. Diterangkan di sini oleh Syekh Rabi tentang khawarij. Kata Syekh Rabi, yusyarikuhumul khawarij fi annal iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Naam. Sepintas orang-orang khawarij itu mirip dengan ahlu sunnah ketika berbicara tentang iman. Jadi iman menurut orang-orang khawarij adalah qawlun, ucapan, wa amalun, dan amalan, wa i'tiqadun, dan juga apa? I'tiqad. Keyakinan. Naam. Wabillahi taufik. Sama tidak di sini? Sama tidak? Hah? Sama kan? Iman adalah ucapan, i'tiqad, dan apa? Perbuatan. Sehingga orang-orang khawarij, mereka ya'maluna amalan, mereka melakukan amalan-amalan. Sampai Rasul mengatakan tentang orang-orang khawarij, saking banyaknya amalan mereka, Nabi mengatakan kepada para sahabat Nabi, ya, tahqiruna salatakum ila salatihim. Ya. Kalian menganggap Remeh amalan kalian. Yani sedikit jika dibandingkan dengan amalan apa? Khawarij. Karena mereka hulu memang. Ya. Mereka bukan orang-orang yang tidak baca Quran. Khawarij qadiman. Khawarij dulu. Ya. Mereka bukan orang-orang yang ya tidak berpuasa. Justru mereka adalah orang-orang yang yusallun. Ya. Wa yasumun. Wa yaqra'un al-Quran. Sampai ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas ibnu ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk memberikan nasihat kepada orang-orang Khawarij. Wahai Amirul Mukminin, orang-orang Khawarij sekarang ini sedang mempersiapkan untuk memberontak. Ya. Izinkan saya untuk mengunjungi mereka. Mendatangi mereka untuk menegakkan hujjah atas mereka. Nah, sebelumnya Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, ya, mengkhawatirkan Ibnu Abbas. Tidak wahai Ibnu Ammi, ya, saya khawatir keselamatanmu. Kata Ibnu Abbas, tidak wahai Amirul Mukminin, ya, saya akan kesana, akan tegakkan hujjah. Semoga Allah memberikan manfaat. Maka Ibnu Abbas memakai pakaian yang paling bagus, jubah, ya, berdandan rapi. Datang kepada kerumunan orang-orang Khawarij. Dan kata Ibnu Abbas, beliau heran mendapatkan orang-orang Khawarij ini, orang-orang yang rajin mata ibadah, yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, yusallun, wajah mereka pucat, ya, karena berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari, pucat wajah mereka. Ya. Tetapi kenapa mereka itu menjadi orang-orang yang sesat, menjadi orang-orang yang menyimpang? Itu tadi. Mereka meninggalkan jalan siapa? Rasul. Sampai Ibnu Abbas di antara yang pertama kali beliau ucapkan di majelis itu, sesungguhnya tidak ada di tengah-tengah kalian seorang pun dari sahabat. Mana sahabat di tengah-tengah kalian? Ini sebenarnya sudah nasihat. Kalau memang kalian di atas al-haq, kenapa tidak ada di tengah kalian seorang pun dari apa? Sahabat, tidak ada sahabat di situ. Ya. Orang yang masih memiliki hati berpikir, iya, kan sahabat orang yang paling mengerti tentang apa? Tentang agama. Kan sahabat orang yang sangat dekat dengan Rasul. Kan mereka orang yang paling mengerti Al-Quran. Mereka orang yang paling mengerti tafsir. Namun kenapa tidak ada di tengah-tengah kita? Dan memang ada yang berpikir demikian. Ya. Sehingga mereka pun mendengar ucapan Ibnu Abbas. Ketika mereka menyebutkan beberapa syubhat, dipatahkan semuanya syubhatnya oleh Ibnu Abbas dengan adillah. Minal kitab was sunnah. Maka dengan pertolongan Allah, dengan hidayah dari Allah, beberapa ribu dari orang-orang Khawarij yang mendengar hujjah dari Ibnu Abbas, tabu taubatan. Mereka bertaubah dengan taubat yang baik dan mereka meninggalkan kelompok mereka dan tidak memberontak kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajmain. Asyahid intinya orang-orang Khawarij ya bukan orang-orang yang meninggalkan amal. Mereka ya'malun, mereka beramal. Karena mereka ya sepintas sama dengan ahlu sunnah, mereka mengatakan iman itu qaulun, ucapan, ya, wa'tiqadun juga apa? I'tiqad wa amal dan amalan. Sehingga mereka semangat dalam beramal. Baik amalan lisan, amalan hati. Termasuk i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Mereka juga punya i'tiqadat. Tetapi kenapa mereka menyimpang? Mana bedanya? Di sisi mana bedanya dengan ahlus sunnah? Ya, bedanya adalah bagian berikutnya. Ahlus sunnah mengatakan iman adalah i'tiqad, ucapan, dan apa? Amalan. Yazidu wayangkus. Di sini mereka menyimpang. Di dalam memahami dan di dalam hakikat iman yazidu wayangkus. Kata Syekh Rabi, meskipun mereka sama dengan ahlu sunnah, dalam ucapan iman itu adalah ucapan amalan dan i'tiqad, walakinna tetapi indahum, di sisi mereka, al-imanu la yazidu walayangkusu, iman itu tidak bertambah, tidak pula apa? Berkurang. Yani dibahasakan dengan bahasa mereka, al-imanu syai'un wahid. Iman itu satu kesatuan. Idza dhahaba ba'dhuhu, dhahaba kulluhu. Idza dhahaba ba'dhuhu, Zahaba kulluhu. Itu syubhatnya mereka. Iman itu syai' wahid. Iman itu satu apa? Kesatuan. Jika sebagiannya apa? Ya, hilang, maka hilang semuanya. Ya. Tayyib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Beliau sampai menyebutkan permisalan-permisalan atau dalil-dalil mereka. Ternyata dalil mereka bukan Al-Qur'an. Bukan pula apa? Sunnah. Bukan. Tetapi akal. Ya. Ketika disebutkan apa dalilnya? Dalilnya seperti angka 10. Ini berapa? Berapa ini? 10. Idza dhahaba ba'd, jika hilang sebagiannya, hilang satu, apakah masih 10? Apa sekarang? 9. Kadzalikal iman. Demikian pula iman. Iman kalau hilang sebagiannya, dhahaba kulluhu. Berarti bukan iman lagi. Kalau bukan iman apa? Kafir. Diterapkan pada orang-orang yang melakukan dosa-dosa apa? Besar. Para pelaku dosa besar, ya kafir indahum. Kafir. Nah, tidak bisa orang yang melakukan dosa ini kemudian tetap dikatakan sebagai apa? Iman. Sebagaimana 10 kalau hilang satu, ya bukan lagi apa? 10. Apa? 9. Oh iya ya. Benar juga. Seperti itukah dalil? Nah, taib. Ada juga disebutkan contoh yang lain oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Diibaratkan dengan minuman. Taib. Minuman yang namanya sakanjabil. Demikian seingat saya. Ya. Sakanjabil. Sakanjabin demikian. Mungkin kalau kita ibaratkan di sini sekoteng barangkali. Ya. Ya. Sekoteng tahu ya? Kayaknya enak nih kalau ada sekoteng. Ya. Atau nama lainnya bukan sekoteng tapi apa ya? Nah, ya semirip itu namanya. Tahu sekoteng Pak? Apa itu sekoteng? Ini sekoteng bukan? Bukan. Lah ini susu. Lah sekoteng apa itu sekoteng? Sekoteng itu ada jahenya ya, ada apa itu indil-indilnya atau apa ya? Ada, nah ini baru dikatakan apa? Sekoteng, dilengkapi dengan kacang, dilengkapi dengan apa? Roti ya, ada rotinya. Mungkin ada empingnya, Allahu a'lam. Ada emping enggak? Hah? Al-muhim, ya. Asya. Ya. Kalau ada orang datang, Pak, saya pesan sekoteng. Ya. Hanya air jahe saja. Ya. Terima enggak? Enggak, itu sekoteng ini. Bukan sekoteng ini. Berarti bukan sekoteng. Idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Ya, namanya bukan lagi apa? Sekoteng. Kadzalikal iman. Demikian pula iman. Kalau sebagiannya hilang bukan lagi iman. Kalau bukan iman apa? Kafir. Subhanallah. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, di mana akal mereka itu? Betapa banyak di dunia ini contoh barang-barang yang kalau hilang sebagiannya tidak berubah namanya. Ya. Taib. Mobil. Ya, kalau spionnya hilang jadi apa? Mobil tetap. Ya. Oh bukan mobil nih, mibil. Oh, ya enggak, tetap mobil. Namanya. Enggak berubah namanya. Rumah, ya, rumah. Pintunya dicopot karena butuh, ya kan? Ah ini saya lagi butuh, jual pintunya. Pintu jati jual, ya kan? Nanti diganti pintu apa namanya triplek, babi itu. Ya dijual namanya. Ketika dibuang pintunya, berubah namanya? Berubah tidak? Ya, tidak, tetap namanya rumah. Apa yang mau berubah jadi yang lain? Ya. Bahkan sampai ya pohon, pohon yang Allah jadikan sebagai perumpamaan iman. Di dalam Al-Quran Allah mengumpamakan iman dengan sebuah pohon, yaitu pohon apa? Korma. Nah, pohon korma. Ya. Taib. Ikhwatul kiram rahimahullah wa'alaikumullah. Demikian pula dalam hadis. Ya. Taib. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada para sahabat. Ya. Di dalam Al-Quran ada sebuah pohon yang kaum mukminin diperumpamakan dengan pohon itu. Pohon apa itu? Ya. Waktu itu ada Ibnu Umar, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Ketika para sahabat ditanya, pohon apa itu? Semuanya berpikir masing-masing. Ya. Al-muhim hadisnya disebutkan kisah sampai selesai. Nabi mengatakan hiyan nakhlah. Ya. Pohon yang dimaksud adalah apa? Nakhlah, kurma. Nah. Pohon kurma itu yang dipermisalkan sebagai iman, ya. Kalau dibuang sebagiannya, ya. Apakah hakikatnya berubah, namanya berubah? Kan tidak, ya. Pohon kurma dibuang sebagian apa namanya? Daunnya tetap namanya apa? Nakhlah. Dipanen, diambil semua apa? Kurmanya juga namanya apa? Nakhlah. Ya. Asyahid intinya ikhwatil kiram, orang-orang yang sesat mereka tidak pernah berpijak dengan dalil yang kuat. Selalu berpijak kepada hawa nafsu, berpijak kepada apa namanya? Hawa, kepada al-aql, ara', ya. Nah, adapun ahlus sunnati wal jamaah, ya, mereka mengatakan iman yazidu wa yanqus, bertambah dan apa? Berkurang. Berkurang, berkurang, berkurang, masih tetap sebagai seorang apa? Mukmin, muslim, tetap. Tapi bisa juga kemudian keluar dari apa? Islam. Berkurang, berkurang, berkurang, hatta la yabqa syai', sehingga tidak tersisa sesuatu apapun. Ya. Ahlus sunnah juga mengatakan seorang bisa kufar, bisa murtad. Ya. Tetapi ya, tidak seperti apa? Khawarij. Nah. Mereka mengeluarkan seorang dari Islam, ya, hanya semata-mata melakukan apa? Dosa apa? Besar. Wabillahi taufik. Di sini berbedanya ikhwatul kiram. Ya. Jadi mereka kata Syekh Rabi, walakin indahum al-imanu la yazidu wa la yanqus. Di sisi mereka orang-orang khawarij, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, maunya mereka kalau hilang sebagiannya sudah semuanya, tidak tersisa iman, demikian maksudnya. Di annahu bimujarradi ma yartakibul muslim al-kabirah. Di sisi mereka seorang muslim ketika melakukan dosa besar yakhruju minal Islam. Keluar dari Islam. Nah, keluar dari Islam. Ya. Dan ini pun terbantah. Ya. Karena dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak apa ikhwan? Tidak kafir. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Rabi. Ya. Taib. Yuqabiluhumul murji'ah. Kalau tadi orang-orang khawarij seperti ini, ya, ekstrim kanan, orang-orang murji'ah ekstrim kiri. Yang satu hulu di satu sisi dan jafa di sisi yang lain, ini demikian juga. Murji'ah. Wa yuqabiluhumul murji'ah. Ya. Berseberangan dengan orang-orang khawarij, murji'ah, berseberangan sama sekali. Kalau khawarij pelaku dosa besar itu kafir, kalau murji'ah pelaku dosa besar tetap mukmin, kamilul iman. Iman seorang mukmin dan imannya apa? Sempurna. Imanuz zani, imannya orang yang berzina, ka imani Jibril, seperti imannya siapa? Jibril. Waliyadu billah. Ini gulat murji'ah. Murji'ah yang paling parah. Ya. Naam. Kata Syekh Rabi, al-imanu huwa tasdiq. Iman itu hanya cukup tasdiq, pembenaran. Yang penting membenarkan. Tasdiqun bil qalbi faqat. Membenarkan dengan hati saja cukup. Awil ma'rifah, atau ma'rifat saja, yang penting ngerti. Walaupun tidak membenarkan, subhanallah. Hadza indal Jahmiyah, ini di sisi orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah, ya, mereka mengatakan iman itu adalah ma'rifah. Al-imanu huwal ma'rifah. Iman adalah ma'rifah, yang penting ngerti. Ya, kalau definisinya ini, berarti iblis adalah apa? Mukmin. Iblis adalah apa? Mukmin. Kenapa? Apa tidak punya ma'rifah iblis itu? Ma'rifah, bahkan ma'rifahnya mungkin lebih dari kita. Ya. Kita membaca ayat tentang Nabi Adam alaihissalam. Iblis bukan hanya membaca mendengar ayat, tapi melihat, bertemu. Bahkan ketika Nabi Adam masih dalam bentuk tanah, belum hidup, iblis sudah ada, sudah mengelilingi, melihat apa namanya Adam. Bukan hanya sekedar katanya dan katanya, tidak, betul-betul melihat, ma'rifah. Dan iblis tahu betul dia disuruh, diperintah oleh siapa? Allah untuk sujud. Dan melihat malaikat, malaikat sujud. Memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Nah, kalau kemudian takrif iman, pengertian iman adalah seperti orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, ya. Tauhid ya seperti ini nanti, ya. Iblis pun dia adalah seorang yang apa? Beriman, ya. Jadi orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu adalah tasdik atau ma'rifah atau tasdik bil qalb. Nah, jadi intinya Murji'ah itu mengeluarkan amalan dari apa? Iman. Pokoknya amalan itu bukan bagian dari apa? Iman. Ya. Salat bukan dari iman. Puasa bukan dari apa? Iman. Taib. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar bukan bagian dari apa? Iman. Berbuat baik kepada tetangga bukan baik bagian dari apa? Iman. Ikramu buyuf, memuliakan tamu juga bukan bagian dari apa? Iman. Ini syahada apa ini? Cukup dengan dibacakan hadis, ya, buyar semua kebatilan mereka. Bukankah Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu aw falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan apa? Tetangganya, ya. Jangan menyakiti tetangganya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ini hadis ikhwan yang telah kita baca. Iman itu 70 sekian cabang. Di antaranya imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Itu saja dikatakan sebagai apa? Iman. Apalagi yang lebih dari itu? Al-jihad fi sabilillah wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, birrul walidain. Birrul walidain minal iman. Bahkan min a'zami a'malil iman, disebutkan di dalam Al-Quran hak orang tua itu disebutkan setelah hak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Taib. Jadi demikian. Ini orang-orang apa? Khawarij mengatakan iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun wa amal, tetapi mereka tidak mau mengatakan yazidu wayangkus, tidak sama dengan ahlus sunnah dalam bab ini. Orang-orang Murji'ah, mereka mengeluarkan apa? Amalan dari apa? Iman. Kemudian mereka orang Murji'ah bertingkat-tingkat, ya. Ada yang mengatakan iman hanya cukup membenarkan saja, ya. Taib. Yang lebih rendah lagi cukup mengerti. Mengerti belum tentu apa? Membenarkan. Tahu, ma'rifah. Yang penting tahu, ya. Ini Jahmiyah paling parahnya. Kemudian membenarkan. Ya. Taib. Tapi sama-sama, ya, mereka mengeluarkan amalan dari apa? Iman. Ya. Yang paling ringannya dari Murji'ah adalah yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul apa? Fuqaha. Ini akan disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Jadi orang-orang Murji'ah ini bertingkat-tingkat. Yang paling parahnya apa tadi? Jahmiyah. Karena menurut Jahmiyah, iman itu hanya sekedar ma'rifah, yang penting ngerti. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bukan hanya ma'rifah saja, harus membenarkan. Ya. Taib. Ada yang mengatakan bukan hanya membenarkan saja, harus mengucapkan. Ya. Ya. Bertingkat-tingkat di antara mereka. Ikhwatil kiram, rahiman wa rahimakumullah. Taib. Kata Syekh Rabi, maghrib jam berapa? 3:15. Sebentar lagi, baik. Sampai sini dulu ikhwan, ya. Insyaallah ba'da al-maghrib kita lanjutkan bi'idznillah azza wajal. Barangkali ada persiapan dulu sebelum masuk salat maghrib. Naktafi bihadzal qadri. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.